Mau tahu? Codex Leicester adalah buku yang ditulis tangan oleh Leonardo da Vinci dan hanya bisa dibaca dengan cermin. Ah, kangelan, bro. Dewan Kota Alexandria di Afrika Selatan membagikan 5 iPhone gratis bagi warganya yang berhasil membunuh 60 tikus di jalanan kota. Eh, hey, aku boleh ikutan gak nih? Lumayan dapat iPhone. Mau tahu? Mau tahu? Mau.